spesial buat abangku tercinta yang ada di bawah ya. Sarah. Pengenmu anak rasa welas dan jeruk hati tapi saiki wes nono cerita wes ilang wes kadung riko ajurno angen sun kebenar.